Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di mana saja Anda berada, kesyukuran kita haturkan kehadirat ilahi rabbi yang selalu memberikan nikmat iman Islam kepada kita, sehingga kita dapat mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu juga selawat seiring salam kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya akan kita harapkan di yaumil ma'ad nantinya. Pada sesi kali ini, melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, kita akan membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 69. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Awa'ajibtum anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulim minkum liyunzirakum. Wadhukuru idha ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. Min ba'di qawmi Nuhin wazadakum fil khalqi bastata. Fadhukuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Yang artinya, apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhanmu yang dibawa oleh seorang laki-laki di antaramu untuk memberi peringatan kepadamu? Dan ingatlah oleh kamu sekalian di waktu Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah lenyapnya kaum Nuh. Dan Tuhanmu telah melebihkan kekuatan tubuh dan perawakanmu daripada kaum Nuh itu. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Para pendengar RRI yang kami muliakan, di sini sebenarnya pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman adalah menyetir ucapan dari Nabi Hud alaihi salam, yang mana beliau melakukan dakwah untuk memerintahkan kepada kebajikan. Dalam ayat ini kita menjumpai kata dzikrun, yaitu sebagai artian pemberi peringatan, yaitu memberikan peringatan kepada kamu. Dan dikatakan kepada kaum Nuh, walitattaqu wa la'allakum turhamun, agar kamu bertakwa dan mendapat rahmat. Jadi pada urutan dalam dakwah adalah yang pertama kali berbentuknya inzar, kemudian peringatan, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk bertakwa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini orang yang melakukan dakwah dan menyampaikan kebaikan, menyampaikan nilai-nilai ajaran Tuhan, kemudian orang yang diserukan kepada kebaikan itu senantiasalah untuk selalu mengingat akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada ayat yang terakhir dalam kajian kita ini, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, dan ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Berarti banyak pengajaran yang harus kita ambil dalam ayat ini. Lebih lugasnya lagi kajian kita dan menariknya akan dipaparkan oleh Ustadz kami, Ustadz Haji Ahmad Perdana MA dan Ustaz Haji Hanafi Ismet LCMA. Kami silakan. Ya, terima kasih Pak Ustaz Safiar, bahwa apa yang menjadi argumen Nabi Hud. Jadi ini wajar untuk mengingatkan kaumnya, ya, bahwasanya kedatangannya adalah untuk memberi peringatan. Peringatan itu adalah bagian dari saling nasihat menasihati, untuk memberikan semacam kewaspadaan agar tidak terlanjur dalam bentuk kemaksiatan yang berlarut-larut. Jadi di antara nikmat Allah lagi adalah diingatkan bahwa mereka itu adalah khulafa min ba'di qaumi Nuh, adalah para khalifah atau pemimpin manusia yang diutus setelah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diingatkan kepada Nabi Nuh agar tersentuh kembali. Jadi kita kalau dalam masyarakat itu kan ada suatu kejadian yang sangat-sangat berkesan. Nah, seperti seorang bapak mengingatkan kepada anaknya, syukurlah kita walaupun dalam satu keluarga semuanya wafat, kita yang selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti atokmu masih punya keturunan. Saya masih punya keturunan. Kamu masih punya ayah walaupun tinggal satu lagi. Yang lain kena tsunami semua. Nah, jadi sampai itu diingatkan terus. Artinya satu generasi nanti generasi yang lain diingatkan terus, bahasanya itulah nikmat Allah. Iya benar. Nah, jadi mereka dari generasi ke generasi mengingatkan peristiwa kaum Nabi Nuh ini. Nah, ingat kalian Nabi, kaum Nabi Nuh bagaimana ditenggelamkan Tuhan. Kita ini termasuk yang terbaik, yaitu keturunan dari orang-orang yang masuk ke dalam perahu. Janganlah pula karena sudah selamat, sudah bisa bernapas, sudah dapat kedudukan, sudah enak makan, enak minum, badan tegap, bisa mencangkul semuanya, bisa dibuat, kufur kepada Allah. Nah, ini diingatkan lagi. Wazadakum fil khalqi bastah. Nah, ada keistimewaan. Ya, mereka mempunyai kekuatan tubuh yang lebih dan perawakan. Nah, perawakan yang gagah dan kuat-kuat gitu. Makanya di dalam surah Al-Buruj itu Allah menggambarkan bismillahirrahmanirrahim wassama him iramazatil ilman alladhi laqmisluha fil bilad wasamud alladhina jabu sakhra bilwad. Di antara kaum itu adalah Samud. Yeah. Ya, kaum Samud dengan kaum Ad ini hampir sama kekuatan tubuhnya. Dapat mencetak batu, dijadikan patung, dibuat istana-istana yang kita lihat peninggalannya kan, seperti kaum Fir'aun. Mereka itu melakukan itu dengan enteng aja karena memang kokoh, bastah, ada keperawakan yang baik dan intelektual yang lumayan bagus. Maksudnya kalau mereka seandainya hidup di zaman modern, mereka itu orang-orang pintar sebenarnya. Tapi karena memang teknologi pada saat itu sederhana, ya dalam kesederhanaan itu mereka telah menampakkan kecerdasan dengan mengatur tata kota, mengatur ini tempat pertemuan dan lain sebagainya. Kita lihat sampai sekarang ada bekasnya. Ini semuanya disebutkan. Fazkuru ala Allah. Ingatlah nikmat-nikmat Allah ini agar kalian bisa mandiri, agar kalian tidak terkooptasi dengan pemikiran wasania, patung-patung itu. Nah, di sinilah metodologi dakwah itu harus dikembangkan, menyentuh berbagai dimensi hati gitu. Bisa mengingatkan nikmat yang lalu dan juga ya, juga bisa mengingatkan azab yang lalu dan juga bisa mengingatkan azab yang sekarang. Kalau di Indonesia apa yang kurang? Kalau sebagian pakar mengatakan di dinding pun seluruh Indonesia ini kasih tembok tinggi-tinggi, kita masih bisa hidup katanya. Makan dari ikan dari laut sendiri, dari sungai sendiri, di sana ada logam, ada emas, ada segala macamnya, ada hasil bumi. Tak mau orang berdagang sama kita misalnya, kita pun tak mau berdagang, kita tutuplah seluruh Indonesia ini dengan tembok tinggi-tinggi, kita aman, masih bisa hidup katanya. Karena banyak nikmat. Karena banyaknya nikmat. Ya. Nah, makanya perlu diingatkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzdziban. Kenapa toh kamu masih mendusta lagi terhadap nikmat-nikmat yang banyak ini? Kan tidak wajar. Nah, jadi sinilah metodologi dakwah. Jadi kalau saya melihat ada bimbingan rohani yang cukup bagi seorang mukmin sehingga dia menyadari benar apa sebenarnya tanggung jawab dia sebagai seorang muslim, seorang manusia. Mungkin itu Ustaz tambahan. Iya, menarik. Saya melihat dari satu sisi bahwa salah satu metode dakwah sebagaimana tadi disampaikan Ustaz Hanafi, salah satu untuk mengetuk kesadaran umat ini adalah dengan mengingatkan kembali betapa mereka itu sudah mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Iya. Ya. Ini akan mampu membuat orang tersadar. Kita saja misalnya di dalam kehidupan ini, kita tidak akan mau berbuat kasar kepada orang tua. Kenapa? Karena setiap kita mau melakukan yang tidak baik, kita pasti teringat macam mana dulu orang tuaku mengasuh aku waktu kecil, bangun tidur rela dia susah-susah, ngantuk-ngantuk hanya untuk memeliharaku. Begitu juga dengan kepada orang lain, pada saat dia menanamkan banyak budi kepada kita, kita tidak akan berani untuk berbuat macam-macam kepada orang tersebut. Kenapa? Karena kita pasti akan ingat betapa dia sudah banyak memberikan kita bantuan. Iya. Jadi ini adalah salah satu cara bagi pendai untuk salah satu metode untuk menyampaikan dakwahnya, dan juga bagi kepada setiap umat Islam untuk introspeksi dirinya. Ketika dia akan melakukan suatu perbuatan yang terlarang, katakanlah yang terlarang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kembali mengingat betapa banyak sudah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Betapa banyak nikmat yang sudah Allah limpahkan kepada dirinya. Kalau saat sekarang ini misalnya, cobalah untuk berpikir sebentar, ketika dia akan melakukan kejahatan, akan memukul orang, kalau tiba-tiba Allah lumpuhkan tangannya, apa yang akan terjadi? Kalau itu yang dia ingat, maka dia tidak akan pernah mau untuk memukul orang lain atau menzalimi orang lain. Kalau misalnya dia ingin pergi ke tempat maksiat dan dia coba berpikir betapa rahmat Allah terhadap kakinya itu begitu sangat besar, sehat kaki, mampu berjalan, kalau tiba-tiba Allah ambil nikmat itu padanya, dia tidak akan mampu bergerak sedikit pun. Jangankan untuk keluar rumah, untuk pergi ke kamar mandi, dia pasti akan dipapah oleh orang lain. Jadi cobalah bagi kita semua untuk tetap mengingat segala kebaikan dan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau ini benar-benar kita sadari, maka kita tidak akan pernah mau untuk melakukan kejahatan, karena kita berhutang budi. Ini bahasa saya, berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali para pendengar RRI di mana saja berada, dari kedua narasumber kita menyampaikan paparan yang begitu hikmat sekali bagi orang yang menjalankan dakwah, dan kita orang yang didakwahi juga harus selalu mengingat-ingat akan bentuknya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz, kalau orang yang enggak sadar-sadar, saya contohkan, saya sudah terbiasa ini Pak minuman-minuman keras karena enggak mabuk lagi. Jadi kalau saya sholat gimana ini? Kadang-kadang orang bisa terprosok kan, sebetulnya pada hakikatnya orang yang bertanya ini tarkul jawabi alal jahili jawabum. Enggak, kita jawab juga enggak masalah. Yang jelas dia belum bisa menjauhi perbuatan yang mungkar itu sendiri kan begitu. Apa yang harus kita lakukan kepada orang model-model yang begini, Ustaz? Karena banyak tingkatan yang kita hadapin ini, orang yang kita dakwah ini kan banyak sekali ini. Tidak cukup hanya orang kesadaran saja kita ketuk, kemudian banjir, gempa yang digoncangkan sedikit, ini belum juga kan begitu. Kalau itu waktu kita teringat di Mesir ini, Ustaz Hanafi. Kan? Iya. Jadi kalau ada gempa sedikit di Mesir, ada seorang kiai atau ustadz di sana mubalik menyatakan ini sudah merupakan tanda-tanda azab Allah, seminggu itu penuh itu masjid. Sadar. Ini di Medan ini kita bilang gini juga, orang gempanya mana nggak ada. Okay. Ini apa yang bisa yang kita hadapkan bagi mereka nih, Ustaz? Iya, saya kira begini, banyak hal yang harus dilakukan oleh seorang pendai, terutama sekali untuk tetap melakukan pendekatan kepada objek dakwahnya. Ini satu hal yang harus betul-betul kita sadari, ya. Tetap harus melakukan pendekatan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan karena dia tidak mau akhirnya ditinggalkan, tidak. kalau dengan berbagai macam kondisi para madu atau objek dakwah tadi, katakan seperti peminum tadi, ya tetap diberikan nasihat yang baik dan keterangan gambaran bahwasanya minuman itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia tidak mau meninggalkan, maka banyak cara lain, seperti misalnya tetap kita sarankan dia untuk melakukan kebaikan, kebaikan. Karena memang di dalam agama sendiri dikatakan innal hasanati yuzhibna sayyi'at, bahwasanya dengan melakukan kebaikan pasti akan menghilangkan keburukan. Nah, apa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang pemuda datang kepada Rasul mengatakan, saya ingin menjadi orang baik tapi saya tidak mampu untuk meninggalkan perbuatan zina. Rasul tidak langsung melarang, tapi kata Rasul, baik, silakan. Cuma engkau harus jujur ketika aku tanya. Atau ketika itu Rasul memberikan sebuah gambaran, maukah engkau kalau orang tuamu diselingkuh dengan orang lain atau kakakmu? Saya tidak mau. Kalau begitu, kenapa Anda mau melaksanakan orang lain begitu? Akhirnya dia tersadar. Atau dengan gambar yang lain, ketika Rasulullah mengatakan, jujur saja ketika saya bertanya. Nah, ketika dia akan melakukan perbuatan zina tadi, dia teringat, kalau aku melakukannya berarti aku akan lapor kepada Rasulullah, aku melakukan ini. Akhirnya dengan cara metode dakwah seperti itu, orang-orang ini yang melakukan kejahatan ini tidak jadi melakukan kejahatannya. Betul. Tapi intinya tetap melakukan pendekatan tetap kontinu kita mengajak kepada kebaikan. Para pendengar RRI di mana saja berada, sebenarnya kajian kita ini sangat luas sekali, waktu jualah yang memisahkan kita, dengan harapan kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kami paparkan ini moga bermanfaat bagi kami pribadi, kami dari tim terjemah Tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya Muhammad Syafiar, dampingi Ustaz Haji Ahmad Perdana LCMA dengan Ustaz Haji Hanafi Ismet LCMA, mengucapkan syukran jazilan ala husni istima'ikum, mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.